السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله يتقرب dari kata قريب. قريب lawannya بعيد jauh، قريب dekat. Berarti apa makna يتقرب؟ Mendekatkan diri kepada Allah. Yani ingin agar dia dekat dengan Allah dan ingin memiliki hubungan yang erat dengan Allah, ingin memiliki hablun minallah, hubungan dengan Allah yang sangat dekat, sangat erat. Kalau ilmu tadi dilaksanakan, ilmu tadi diterapkan, dia tahu Allah SWT dan hak-haknya, maka dia tunaikan hak-haknya, yaitu mengesakannya dalam uluhiyah, dalam rububiyah, dalam asma wa sifat. Kemudian kenal pula syariatnya, kenal apa-apa yang diridhoi oleh Allah, maka dia berupaya untuk mencocoki syariatnya agar Allah ridha. Kalau ini diterapkan, maka niscaya dia akan dekat dengan Allah, akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dekat dengan Allah, fa in sa'alahu a'tahu. Kalau berdoa, meminta kepada Allah, Allah akan beri. Wa in da'ahu ajazahu. Kalau berdoa kepadanya, Allah akan kabulkan. Kama qala fil hadis al-ilahi, sebagaimana dikatakan dalam hadis al-ilahi. Hadis al-ilahi maksudnya hadis al-Qudsi. Apa hadis Qudsi? Hadis Qudsi adalah Rasulullah SAW meriwayatkan an Rabbihi. Hadis Qudsi adalah Rasulullah SAW meriwayatkan dari Rabbnya. Allah berkata atau Allah berfirman. Kalau Rasulullah SAW mengatakan begitu, maka hadisnya disebut hadis al-ilahi atau hadis al-Qudsi. Di dalam hadis Qudsi, Rasulullah SAW menyatakan bahwa Allah berfirman, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبْ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّهْ. Dan terus hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan yang nawafil, dengan yang sunnah-sunnah, dengan yang mustahabbah, hingga aku mencintainya. Ini hadis yang panjang dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Mudah-mudahan masih ingat. Yang diawali dengan kalimat man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Rasulullah SAW menyatakan, Allah berfirman, man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang berani menyakiti wali-waliku, aku umumkan perang kepadanya. Lihat betapa tingginya pembelaan Allah kepada wali-walinya. Siapa wali-wali Allah? Orang yang dekat dengan Allah, orang yang saleh, orang yang kenal Allah, kenal pula apa yang diridhai oleh Allah, orang yang memuliakan, mengesakan, mentauhidkan Allah, dan orang yang menerapkan apa-apa yang diridhai oleh Allah. Orang ini dikatakan waliullah. Dalam Al-Quran disebutkan, inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Wali-wali Allah adalah orang-orang yang tidak akan ada rasa takut pada mereka dan tidak ada rasa sedih. Nanti di akhir yaumil akhir, mereka adalah orang-orang yang paling tenang tenteram. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak ada rasa takut dan mereka tidak sedih. Siapa mereka? Kata Allah di lanjutan ayatnya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang yang beriman dan mereka bertakwa. Allah sebutkan orang yang beriman dan bertakwa dengan kalimat awliya Allah. Wali-wali Allah. Yani yang namanya wali-wali tidak harus semedi di gua-gua. Untuk jadi wali, tidak harus dia duduk di pinggir sungai, sungai Kalijaga, gak perlu. Itu bid'ah muhdatsah. Ajaran yang bid'ah sesat. Semestinya, seperti yang Allah katakan, amanu, beriman, dan bertakwa. Maka dia akan jadi waliullah. Kalau sudah jadi waliullah, Allah katakan man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang berani mengganggu wali-waliku, aku umumkan perang kepadanya. Siapa yang berani mengganggu, menyakiti wali-waliku, aku umumkan perang kepadanya, kata Allah. Dan ini pembelaan Allah terhadap wali-walinya. Sehingga ketika dikatakan demikian oleh Rasulullah SAW bahwa Allah berfirman seperti itu, maka para sahabat kaum muslimin berharap ingin jadi wali-wali Allah. Setelah itu dikatakan, siapa yang menjadi wali-wali Allah? Tidaklah seorang yataqarrab ilayya bisyai'in ahabbu ilayya mimma faradtuhu alaih. Lanjutan hadisnya, tidaklah ada seorang yang mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu, tidak ada yang lebih aku cintai, melainkan dengan sesuatu yang aku wajibkan atasnya. Berarti kalau kita ingin mengamalkan sesuatu yang dicintai oleh Allah, maka yang paling dicintai adalah ma faradtuhu alaikum, yang Allah wajibkan atas kalian. Tidak ada seorang pun yang mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah, kecuali yang mendekatkan diri dengan yang wajib-wajib. Salat wajib, puasa wajib, zakat wajib, haji wajib. Semua itulah yang akan atau yang paling dicintai oleh Allah SWT. Berarti mendekatkan diri kepada Allah yang paling pertama dengan yang wajib-wajib dulu. Dan itu paling dicintai oleh Allah. Kemudian lanjutnya kalimat ini. Wala yazalu abdi yataqarrab ilayya bin nawafil. Dan terus hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan yang mustahabbat. An-nawafil, nafilah-nafilah adalah perkara-perkara yang tidak wajib namun dianjurkan. Istilah lainnya mustahabbat, anjuran-anjuran. Atau yang sering dikenal di kalangan kita, yang sunnah-sunnah, yang tidak wajib. Maka hambaku terus mendekatkan diri kepadaku setelah dengan yang wajib, dengan yang sunnah-sunnah, dengan yang nawafil, dengan yang mustahabbat. Hatta uhibbahu, hingga aku cinta kepadanya, kata Allah SWT. Hingga aku cinta kepada orang ini. Dan kalau aku sudah cinta kepadanya, maka aku akan menjadi tangannya yang dia berbuat dengannya, menjadi matanya yang dia memandang dengannya, menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Ila akhirul hadis, sampai di akhir hadisnya dikatakan falan falain sa'alani la u'tiyanna, maka orang ini kalau minta kepadaku pasti aku beri. Walain ista'adani, dan kalau berlindung kepadaku la u'iranna, pasti aku lindungi. Wafi riwayat, dalam riwayat lain, wala inda'ani la ujibanna, kalau dia berdoa kepadaku niscaya aku kabulkan doanya. Perhatikan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga oleh Ibnu Abi Dunya dalam Al Auliya dan juga diriwayatkan oleh Al Bazzar kama fil majma'. Khabarna 'azakumullah, hadis ini dikatakan derajatnya hasan wallahu taala alam. Qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan Allah berfirman seperti itu, dan ini hujjah, ini dalil bahwa orang tadi memiliki hubungan khusus dengan Allah taala. Hubungan istimewa. Orang yang dalam keadaan mengamalkan yang wajib-wajib titik, salat yang lima waktunya saja titik, puasa yang Ramadannya saja titik. Orang seperti ini dalam keadaan memang dia aflaha, kata Nabi. Aflaha in sadaq. Orang ini akan selamat kalau dia konsekuen. Tetapi untuk dikatakan dia sebagai wali min awliya illah, belum. untuk dikatakan bahwa dia adalah sebagai orang yang memiliki hubungan khusus dengan Allah, belum. Ini dengan istilah khusus ya. Kalau wali dalam artian umum, maka semua serendah-rendahnya ahlus sunnah, seringan-ringannya ahlus sunnah, maka dia waliullah. Qanibin a'azakumullah. Digambarkan di sini siapa yang Allah bela dari wali-walinya. Orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan yang wajib-wajib. Setelah itu ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Sampai Allah cinta. Maka setelah Allah cinta, Allah akan membelanya. Allah akan memberikan taufik kepadanya. Dan Allah akan mengabulkan doanya. Juga seperti apa yang disebutkan dalam wasiat Rasulullah SAW kepada Ibn Abbas. Ya gulam, ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahak. Ta'arraf ilayya ilallahi birraha ya'rifka fisyiddah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Ibn Abbas yang waktu itu masih remaja, dikatakan kepadanya, ya gulam, wahai anak muda, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu. Jagalah Allah, yakni jagalah hukum-hukumnya, jagalah agamanya, jagalah pada dirimu agar tetap engkau mengamalkannya. Ihfadillah yahfadka. Kalau engkau menjaga hukum-hukum Allah, menjaga agama Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Di hadapanmu dalam keadaan siap mengabulkan doamu. Ta'arraf ilallahi birraha. Kenalilah Allah dalam keadaan mudah. Ya'rifka fi syiddah. Niscaya Allah akan mengenalimu dalam keadaan susah. Apa maknanya? Kalau dalam keadaan mudah, dalam keadaan kamu sedang gembira, dalam keadaan kamu sedang senang, dalam keadaan hartamu masih luas, dalam keadaan engkau berbahagia, ingat Allah SWT. Niscaya nanti ketika engkau dalam keadaan sengsara, dalam keadaan susah, dalam keadaan butuh sesuatu, Allah SWT akan mengenalimu, menolongmu, membantumu, mendukungmu. Qanibidina azakumullah, biasanya umumnya manusia kalau dalam keadaan susah ingat Allah. Ya Allah, aku susah. Ya Allah, aku susah. Tetapi ketika firraha, ketika dalam keadaan gembira, mendapatkan rezeki yang melimpah ruah, mendapatkan kemudahan hidup, mendapatkan kebahagiaan, lupa kepada Allah SWT. Maka kata Nabi, ta'arraf ilallahi firraha. Kenalilah Allah ketika kamu dalam keadaan lapang, dalam keadaan mudah, niscaya Allah akan mengenalimu. Dalam keadaan susah, dalam keadaan berat, Allah akan mengenalimu. Yani Allah SWT mengenali engkau sebagai orang yang saleh, mengenali engkau sebagai orang yang pantas untuk dibela, ditolong, dilindungi. Qulubina a'udzakumullah. Fasya'nu fi anna al-'abd yakunu bainahu wa baina rabbih ma'rifatan khassah biqalbihi. Maka urusannya adalah bahwa seorang hamba yang demikian akan memiliki hubungan khusus. Yakun bainahu wa baina rabbihi, akan ada antara dia dengan Rabbnya ma'rifatan khassah, pengenalan khusus. Allah kenal semua manusia. Iya toh? Tapi kenapa dikatakan ya'rifka fi syiddah, akan mengenalimu dalam keadaan syiddah? Kalau mengenali, Allah mengenali seluruh manusia. Jawabannya tadi, bahwa ada ma'rifah ammah, ada ma'rifah khassah. Pengenalan umum, na'am, Allah mengenali seluruh manusia. Satu persatunya Allah kenal, Allah tahu. Tetapi yang dimaksud ma'rifatan khassah, pengenalan khusus, artinya Allah mengenalinya bahwa dia adalah hambanya yang pantas untuk diberi kemuliaan, diberi keselamatan dunia akhirat, diberi kebahagiaan, untuk diberi demikian-demikian. Allah SWT mengenalinya dengan ma'rifatan khassah. Hamba juga memiliki hubungan pengenalan terhadap Allah yang juga pengenalan yang tinggi, pengenalan yang khusus. Biqalbihi bihaitsu yajiduhu qariban minhu, di mana dia mendapati Allah dekat. Qanibidina azakumullah. Seorang yang saleh mendapati Allah dekat. Sedangkan orang yang taleh, orang yang jelek, akan mendapati Allah sangat jauh. Dipanggil, tidak ada sambutan, tidak ada jawaban. Meminta, tidak ada pengkabulan doa. Dia berlindung, tidak dilindungi. Kenapa? Karena dia dalam keadaan tidak saleh. Sedangkan orang yang saleh, dia dekat dengan Allah. Dan Allah dekat dengan dia. Sehingga ketika dia meminta, Allah langsung mengabulkannya. Inilah makna kalimat. Tajidhu tujahak. Kamu akan dapati di hadapanmu. Ihfadillah tajidhu amamaka. Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Yani yajidhu qariban minhu, dekat dengannya. Yasta'snis bihi fi khulwatihi, yang akan menenteramkannya di kesendiriannya. Yasta'nis, yang akan menyebabkan dia mendapatkan unusa atau anisa, ketenteraman. Fi khulwatihi, ketika dia sendiri. Wa yajid halawata dzikrihi wa du'aihi wa munajatihi wa khidmatihi, dan juga dia mendapati lezatnya, manisnya mengingat Allah, manisnya berzikir kepada Allah, manisnya berdoa kepada Allah, manisnya bermunajat, berbisik, berdoa kepada Allah, dan juga merasakan lezatnya, manisnya untuk berkhidmat kepada Allah. Khidmat, yakni melaksanakan perintah-perintahnya. Wala yajid dzalika illa man ata'ahu fi sirrihi wa alaniyatihi, dan yang demikian tidak akan didapati rasa lezat yang seperti ini kecuali oleh orang yang mentaati Allah fi sirrihi wa alaniyatihi, dalam kerahasiaannya ataupun dalam keadaan terang-terangannya, di kesendiriannya ataupun di hadapan orang lain, dia tetap taat pada Allah. Orang yang seperti ini akan merasakan lezatnya iman, manisnya iman. Kama qila li Wuhayb ibn al-Ward, sebagaimana dikatakan kepada Wuhayb ibn al-Ward, ayajid halawatu ta'ah man asa. Ditanyakan, apakah akan merasakan lezatnya ketaatan orang yang bermaksiat? Qala la. Dikatakan tidak. Wala min hammin, wala man hamma. Bahkan tidak pula orang yang menginginkan kemaksiatan tidak merasakan manisnya taat. Tidak akan merasakan manisnya ibadah. Orang yang bermaksiat atau orang yang bertekad ingin saya bermaksiat, orang ini akan enggak akan merasakan manisnya. Qanibidina azakumullah, beribadah tapi terasa sebagai pekerjaan yang menyiksa. Kenapa? Karena dia harapannya kapan saya bisa bermaksiat, kapan saya bisa bermaksiat, kapan saya bisa bermaksiat, kapan kesempatan saya ingin bermaksiat. Sehingga ibadah salat, ibadah puasa seakan-akan menyiksa dirinya. Tidak merasakan lezat sama sekali. Sedangkan at-ta'i', orang yang taat kepada Allah, yang sungguh-sungguh ketaatan pada Allah dan dia tidak suka kemaksiatan, apalagi mengerjakan, orang ini akan merasakan lezat beribadah kepada Allah. Wa mata wajada al-'abdu hadza faqad 'arafa rabbahu. Maka siapa seorang hamba yang mendapati perasaan seperti ini, perasaan nikmat beribadah, perasaan dia semangat untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, senang, maka faqad 'arafa rabbahu, berarti orang ini kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki pengenalan khusus. Wa sara bainahu wa bainahu ma'rifatan khassah, berarti orang ini antara dia dengan Allah memiliki pengenalan khusus. Fa idza sa'alahu a'tahu, kalau orang ini berdoa meminta, alhamdulillah, niscaya Allah akan mengabulkannya. Wa idza da'ahu, kalau berdoa kepadanya, niscaya Allah akan mengabulkannya. Kama qalat Sya'wanah li Fudail, sebagaimana dikatakan oleh Sya'wanah kepada Fudail, sepertinya Fudail ibn Iyad yang dimaksud. Ama bainaka wa baina rabbika ma idza da'awtahu ajabak? Ditanyakan, apakah antara kamu dengan Allah ada hubungan yang kalau kamu meminta, berdoa kepadanya, kemudian Allah kabulkan? Ditanya dengan pertanyaan seperti itu. Faghasyiya 'alaihi. Maka Fudail bin Iyad pingsan tidak sadarkan diri dengan pertanyaan seperti itu. Apa maknanya? Maknanya dia sangat ingin yang seperti itu, tetapi dia dalam keadaan tidak sombong menyatakan saya sudah seperti itu. Sehingga dia sangat sedihnya, sangat tertusuk dengan pertanyaan itu, sehingga ghusya alaih. Ini apakah engkau sudah punya hubungan dengan Allah yang sehingga engkau ketika meminta diberi? Qanibillana azakumullah. Sebab hadisnya demikian. Sesungguhnya seorang hamba mendekatkan diri kepadaku yang paling aku cintai adalah dengan yang wajib-wajib. Kemudian dia terus mendekatkan diri dengan yang sunnah-sunnah hingga aku cinta. Dan kalau aku cinta, aku yang akan menjadi tangannya, menjadi matanya, menjadi kakinya sampai kalimat. Dan kalau dia meminta, pasti akan aku beri. Dan kalau dia berdoa, pasti akan aku kabulkan. Dan kalau dia berlindung kepadaku, pasti akan aku lindungi. Kata Allah SWT dari hadis qudsi yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Maka ini pasti. Ini adalah pasti. Kalau begitu, orang yang sudah memiliki hubungan dengan Allah yang sedemikian tingginya, maka dia kalau berdoa pasti akan diberi. Ditanyakan kepada Fudail, apakah engkau punya hubungan dengan Allah yang sehingga kalau engkau meminta akan diberi? Maka dia serta-merta jatuh enggak sadarkan diri. Qanifirina azakumullah. Demikian seorang yang mukmin. Wal 'abdu la yazalu yaqa' fi syada'id wa karb fi dunya wa fil barzah wa fil mauqif fa idza kana bainahu wa baina rabbih ma'rifatan khassah kafahu Allah dzalika kullih. Kata Ibnu Rajab, dan seorang hamba terus-menerus menghadapi berbagai macam ujian-ujian berat, syada'id, kedahsyatan-kedahsyatan, karam, musibah-musibah di dunia, menghadapi berbagai macam ujian demi ujian yang berat. Ketika mati di kuburnya ada lagi fitnatul kubur, fitnah kubur. Wa fil mauqif, dan juga nanti di mauqif di padang mahsyar ada lagi juga karf yang berat, yang syadid, yang dahsyat. Al-Quriyah rahimahullah. Khana bin a'azakumullah, apa di dunia ujian-ujian hidup yang Allah takdirkan untuk seluruh manusia, khususnya yang beriman. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah alif lam mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan beriman tanpa diuji? Artinya setiap orang menyatakan amanna, kami beriman, pasti yuftanun, pasti diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wala ya'lamanna al-kadzibiin. Kata Allah, sungguh aku telah uji orang-orang sebelum mereka, maka kami tahu siapa orang-orang yang jujur imannya dan siapa yang dusta imannya. Berarti diuji dengan ujian-ujian berat, semakin tinggi imannya semakin berat, semakin berat, semakin berat. Dan Allah idza ahabba 'abdan ibtalahu, dan Allah kalau cinta kepada seorang hamba, Allah uji dia sehingga tampak kesolehannya, tampak kesabarannya, tampak istiqomahnya. Dengan ujian-ujian yang berat pun dia tetap istiqomah. Ini dunia. Ketika di kuburnya ada lagi fitnatul kubur, ditanyakan kepadanya dengan pertanyaan-pertanyaan di kuburnya, man rabbuka, man nabiyuk, dan seterusnya. Adapun para munafikin, mereka akan menjawab, ha ha ha, la adri, sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Adapun munafikin dan orang-orang yang du'afa'ul iman, orang-orang yang dalam keadaan seperti itu, para muqallidin, orang yang ikut-ikutan kebanyakan manusia, mereka enggak bisa menjawab. Hanya menjawab dengan kalimat, ha ha ha, la adri, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Samitun nas yaquluna syai'an faqultuhu, aku dengar-dengar manusia bilang sesuatu, aku ikut mereka. Enggak bisa menjawab. Maka bagi mereka alam barzakh, kuburan mereka menjadi hufratun min hufarin nar, na'udzubillah. Menjadi belumbang dari belumbang-belumbang neraka. Dihimpit dengan bumi sehingga tulang rusuknya saling bersilangan. Dipukul dengan pukulan dari besi sehingga terdengar suara jeritannya oleh seluruh makhluk-makhluk kecuali manusia dan jin yang tidak mendengar. Binatang-binatang, ayam, kuda mendengar. Kalau ada di tempat kuburan tersebut, dia akan meringkik, terkejut. Akan terkejut dengan suara itu. Karena mereka mendengar. Kecuali manusia yang tidak mendengar, dan jin. Qul inna a'udzu billahi, itu fitnatul qubur. Dan nanti di akhirat, di padang mahsyar, didekatkan matahari kepada mereka. Dan mereka sangat sengsara ketika itu. Dalam keadaan berkeringat mereka. Dalam keadaan mereka tidak berpakaian sama sekali. Hufatan, uratan, gurula. Sehingga keringat mereka ada yang mencapai mata kaki mereka. Ada yang sampai lutut mereka. Ada yang sampai pinggang mereka. Dan ada yang sampai di leher mereka dan di mulut mereka. Sehingga mereka hanya begini selalu. Dan tidak bisa menurunkan kepalanya sama sekali. Dan mereka tersiksa. Namun Allah subhanahu wa ta'ala. Kafahu Allahu dhalika kullih. Allah cukupkan dan Allah selamatkan hamba yang soleh tadi, wali-walinya pada semua itu. Pada ujian-ujian di dunia, Allah bantu dia. Pada alam barzakhnya, Allah terangkan kuburannya, Allah mudahkan jawabannya dan Allah berikan kepadanya kebaikan sehingga kuburannya menjadi raudhatun min riyadil jannah, menjadi kebun dari kebun-kebun surga yang terang benderang. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar, ketika mereka sengsara, orang-orang yang merupakan wali-wali Allah, Allah lindungi, Allah naungi. Sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah naungi mereka di hari enggak ada naungan lain kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dilindungi mereka dari naungan. Qul inna a'udzubikumullah. Dilindungi mereka dengan naungan. Sehingga mereka mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kemudahan. Kemudian hisab. Betapa tegangnya mereka menghadapi hisab. Tetapi orang-orang yang beriman, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Kata Allah, maka niscaya mereka akan dihisab dengan hisaban yang mudah. Hisab yang mudah. Yang kata Aisyah, ya Rasulullah, engkau pernah berkata, la yuhasabul 'abd illa 'udzib, tidaklah seorang dihisab pasti diazab. Enggak ada seorang pun dihisab kecuali pasti diazab. Bagaimana dengan ayat yang menyatakan fasaufa yuhasabu hisaban yasira, bahwa dia akan dihisab dengan hisab yang mudah? Kata Rasulullah sallam, dzalikil 'ardu, wahai Aisyah. Dzaliki itu adalah al-'ardu. Hisab yang mudah itu bukan dihitung. Al-ardu hanya ditunjukkan, ini dosa-dosamu, ini semua perbuatanmu. Bukankah demikian? Ketika orang itu menyatakan, ya betul ya Rab, itu memang semua kesalahanku. Maka Allah katakan, ini semua sudah aku ampuni, sudah aku maafkan, tidak dihitung. Hanya ditunjukkan saja. Ini hisaban yasira. Adapun kalau dihitung, pasti diadab. Siapapun yang dihitung, amal ibadahnya dan dosa-dosanya mesti akan diadab. Tetapi mereka-mereka auliyaullah, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, yang ternyata dalam tafsirnya dikatakan dalikil ardu, itu hanya ditunjukkan saja kemudian diampuni semuanya. Qulibina a'azakumullah. Demikian Allah Subhanahu wa taala kafahu, mencukupi mereka dalam segala macam kedahsyatan-kedahsyatan. Kedahsyatan ujian di dunia, ujian di kuburnya, di padang mahsyar, dan juga kedahsyatan yaumul qiyamah, mereka dilindungi. Bahkan terjadinya hari kiamat pun mereka tidak mengalami. Diselamatkan pula dari kedahsyatan yaumul qiyamah. Bagaimana selamatkan dari kedahsyatan yaumul qiyamah? Maka sebelum terjadi hari kiamat, datang angin yang lembut, lebih lembut daripada sutra, lebih harum daripada minyak kesturi, atau lebih harum daripada misik. Maka angin ini akan mengenai siapapun yang memiliki iman, kecuali akan mematikannya, mewafatkannya dengan lembut. Maka semua orang beriman mati ketika itu dengan angin tersebut. maka yang tersisa di muka bumi adalah orang-orang yang kafir, yang tidak mengenal Allah, bahkan tidak menyebut Allah, Allah. Enggak pernah menyebut kalimat Allah sekalipun. Alaihim qamatil qiyamah. Atas mereka lah terjadi hari kiamat. Berarti yang mengalami kedahsyatan hari kiamat adalah mereka orang-orang kafir. Melihat bagaimana yang mengerikan gunung seperti anai-anai yang berterbangan. Langit runtuh, bumi hancur semuanya. Dan ini dialami oleh mereka orang-orang kafir. Orang-orang beriman diselamatkan oleh Allah. Berarti diselamatkan dari kedahsyatan yaumul qiyamah, dari kedahsyatan padang mahsyar, dari kedahsyatan hisab. Selalu kafahullahu dzalika kulli. Wa hadza huwal musyar ilaihi fi wasiyyat Ibnu Abbas. Inilah yang diisyaratkan dalam wasiat tadi dari Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Ini makna kenalilah Allah dalam keadaan kalian mudah, dalam keadaan kalian cukup, dalam keadaan kalian bahagia, ingat Allah, niscaya Allah akan mengenalimu ketika dalam perkara-perkara dahsyat. Niscaya Allah akan ingat, akan mengenalimu dalam keadaan syiddah. Syiddatul dunia, syiddatul barzakh, syiddat yaumul qiyamah, syiddat mahsyar, wa syiddatul hisab. Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya, membelanya, menyelamatkannya. Nasallu salam wal afiyah. Semoga Allah taala memberikan kepada kita taufik. Semoga menjadikan kita orang-orang yang merupakan aulia Allah, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala membelanya, melindunginya dalam semua kedahsyatan-kedahsyatan di dunia wal akhirah. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.